Waktu semalam pun aku bermimpi bertemu ular bun besar sekali. Ular menggigit bun jari kakiku. Setelah menggigit, ular berlalu. Pijit-pijit pun darah keluar. Aku menjerit, aduh, hingga tersedar. Apakah itu bu, arti maksudnya? Impian semalam bu, sangat seramnya. Semalam